hantu terus menghantuiku. Kemanapun tubuhku pergi, kau terus membayangi aku. Salahku, biarkan kamu bermain dengan hatiku. Aku tak bisa memusnahkan kau dari pikiranku ini. Di dalam keramaian aku masih merasa sepi, sendiri memikirkan kamu. Kau genggam hatiku dan kau tuliskan namamu. Kau tulis namamu. Oh,